Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama kembali di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran, edisi Kamis 3 November 2016 yang bertepatan dengan 3 Safar 1438 Hijriah dalam salah satu program kesayangan kita, yaitu Kuliah Subuh. Dan selamat bergabung kepada sahabat Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran dalam acara Kuliah Subuh. Insyaallah bersama saya Ahmad Hayyunuddin serta pemateri kita yaitu Ustadz Mustofa Amal MA. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita dan telah siap dengan materi dari kitab Al-Adabul Mufrad dengan tema Orang yang suka melaknat. Siapakah orang yang suka melaknat ini? Mari kita simak bersama Kuliah Subuh kali ini. Dan bagi Anda yang ingin menyimak langsung kajian dari kitab Al-Adabul Mufrad ini bersama beliau, silakan Anda mendengarkan di setiap hari Kamis ba'da subuh. Baiklah sahabat Ismail Radio, untuk memperlancar acara kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya di sesi yang pertama ini. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat Ismail, berbahagia dengan Al-Qur'an yang semoga selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita, ya, memberi kesempatan kita untuk melanjutkan kajian dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Dan kami juga ucapkan, ya, pada pagi hari ini selamat berangkat kerja, ya. Selamat siap-siap, ya. Siap-siap ini umum, ya, siap-siap kerja, ya. Ada yang sudah siap-siap untuk acara besok. Masya Allah. Ya. Ini sudah sebelumnya, ya, untuk penyegaran saja ini. Ini unik. Yes. Ya. Acara tanggal 4 jauh-jauh hari disiapkan. Kenapa disiapkan? Makanan, coba. Sekian puluhan ribu, kan ratusan ribu disiapkan makanan. Khawatir nanti kelaparan. Di sana sudah enggak ada yang jual nasi uduk, saking banyaknya. Luar biasa. Ratusan ribu orang, ya. Penjual enggak mampu lah. Begitu juga minuman disiapkan, itu kan. Khawatir nanti siang sore kalau seandainya menginap itu enggak sempat bikin, mencari minuman, ya. Uang enggak berlaku sudah sana. Walaupun gembol uang 1 juta mau beli apa itu. Gitu. Ini gambaran di dunia. Yes. Ya. Yang gitu aja kita siapkan luar biasa. Kita khawatirkan apalagi di akhirat. Uang tambah enggak laku, ya kan? Padahal enggak ada yang jual nasi uduk. Yes. Ya, ini gambarannya. Semoga kita ambil ada sesuatu, kita ambil hikmah, ya. Kita ambil hikmahnya. Apa ada di balik semua itu, ya. Sehingga apa? Tambah mempertebal iman kita. Ya, ini luar biasa. Dan sedikit saya teringat dulu pada saat ada muktamar, ya. Muktamar NU di pesantren saya. Orang-orang enggak biasa, ya, menghadiri masa segitu banyaknya. Orang-orang pada kehausan, kelaparan di siang bolong, ya. Sehingga berapapun dibeli. Ada yang jual minuman berapa mahalnya pun dibeli, ya, saking banyak orang. Apalagi acara besok. Ya. Semoga ini bisa mempertebal iman kita, sehingga kita persiapkan untuk jauh-jauh hari, ya, dan lebih konsentrasi untuk akhirat nanti. Di antaranya apa? Thalabul ilmi. Ini persiapan yang sangat perlu kita siapkan. Baik sahabat Ismail, berbahagia dengan Al-Quran. Kata-kata laknat ini adalah kata-kata yang sudah melekat ya, di benak kita ya. Di kalangan siapapun namanya laknat, bahkan apalagi sekarang ini sering ya sinetron ya, film-film ini tidak lepas dari laknat ya. Bahkan kalau film-film dari India ya, laknat kutukan itu luar biasa, sudah membudaya sehingga kayak sesuatu yang latah gitu. Disakiti dikit, semoga lo celaka. Semoga begini. Seolah-olah masya Allah itu. Jadi gampang sekali mengucapkannya itu, ya. Dibandingkan mengucapkan sebuah doa. Disakiti pribadinya langsung kata-kata laknat, kata-kata kutukan dan sebagainya. Ini mudah sekali dilontarkan. Bahkan tidak sedikit dilontarkan oleh orang tuanya ya terhadap anak-anaknya. Ini kan luar biasa. Nah, sedikit kita bahas ya tentang laknat dan bahayanya ya. Bahayanya kata-kata laknat. Kita bacakan hadisnya. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala hadatsana Sa'id ibn Abi Maryam. Qala أخبرنا محمد بن جعفر قال قال أخبرني زيد بن أسلم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. Imam Bukhari berkata Sa'id bin Abi Maryam mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Zaid bin Aslam mengabarkan kepadaku dari Ummu Darda. Dari Abu Darda, ia berkata, Nabi SAW bersabda, Innal anina layakununa yaumal qiyamati syuhada wala syufa'a. Sesungguhnya pada hari kiamat kelak, ya, orang-orang yang suka melaknat tidak akan menjadi syahid atau saksi dan pemberi syafaat. Ya. Orang-orang yang suka melaknat tidak akan menjadi syahid atau memberi syafaat. Maksudnya orang mukmin ini. Ya. Kalau orang kafir otomatis suka melaknat atau enggak akan jadi syahid atau saksi dan tidak akan memberi syafaat. Ya. Ini orang mukmin, maksudnya orang mukmin. Padahal banyak sekali orang mati syahid bisa menjadi syafaat, ya kan? Menghafal Quran dan sebagainya. Banyak sekali syafaat itu ada nanti di hari kiamat. Khusus orang-orang yang suka melaknat, ya tidak akan nanti menjadi saksi ya, dan tidak bisa memberi syafaat. Tentunya saksi ini adalah satu kehormatan bagi orang mukmin, ya. Kehormatan bagi kita. Ya. Allah menghormati kita dengan cara apa? Dengan cara nanti kita menjadi saksi di hari kiamat. Ya, orang-orang mukmin. Sebagaimana dalam surah At-Taubah, ya, ayat 105, Allah Subhanahu Wa Taala bersabda. Ya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu. Wal mu'minun ya. Kerjakanlah katakanlah wahai Muhammad, suruh mereka bekerja, beramal. Nanti amalnya akan dipersaksikan ya, di depan Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin. Wasaturatuna ila alimul ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya. Dan nanti akan dikembalikan kepada Allah semuanya. Allah yang tahu yang gaib dan yang nyata. Ya. Ini adalah sebuah kemuliaan bagi orang mukmin. Ya. Nanti orang-orang yang amalnya ikhlas atau enggak ikhlas ya, itu orang-orang yang suka membangkang dan sebagainya, yang mana sholatnya kita ketahui, ya kan? zakatnya kita ketahui, ya. Nanti juga pun dipersaksikan, ya. Makanya saksi itu ya sesuatu yang manusiawi, ya. Kalau di pengadilan sekarang saksi banyak bohongnya. Saksi banyak bohongnya. Ada bukti, ada saksi, ya. Yes. Tapi nanti di akhirat enggak ada yang bohong saksinya. Langsung orang mukmin, ya. Ya kan? Misalnya, Rasulullah SAW, Allah sebagai saksi. Ini kan luar biasa. Dan orang-orang yang suka melaknat, yang latah, ya. Dikit-dikit melaknat, dikit-dikit melaknat. Ya. Seolah-olah orang ini tidak boleh mendapat kebaikan. Mm-mm. Ya. Seolah-olah orang jelek ini enggak boleh tobat, Allah itu. Ya. Allah. Dan ini orang-orang kayak begini ini tidak bisa menjadi syahid atau saksi di hari kiamat. Dan Allah haramkan untuk menjadi saksi itu. Ya. Dan syafaat itu sangat penting. Ya, syafaat sangat penting. Ya. Untuk apa? Syafaat dia bisa menolong keluarganya. Ya. Teman-temannya yang harusnya masuk neraka, sebagainya. Tetapi khusus orang yang melaknat tidak akan bisa memberi syafaat nanti di hari kiamat. Ini perlu diketahui, ya, kalau kita tidak tahu ilmunya, ya, tidak tahu keburukannya, tidak tahu efek-efek buruknya laknat ini, dan kalau kita belum tahu ternyata laknat ini enggak boleh dalam Islam toh, itu kan. Ya. Kalau tidak tahu kita akan terjerumus dengan laknat melaknat itu. Yang kita tahu begini, doanya orang yang terdolimi itu anu loh, dikabulkan loh gitu. Itu dimanfaatkan. Taunya cuman hadis itu aja. Walaupun enggak, pokoknya saya enggak hafal hadisnya gitu katanya. Tapi nantinya sahih dan masyhur. Pokoknya orang terdolimi, ya, doanya dikabulkan. Doa dikabulkan. Sebagai alat, benar sih. Hadisnya benar gitu. Nah, dengan itu dia didolimi dikit langsung doain jelek, doain melaknat dan sebagainya. Bahkan merasa terdolimi, belum tentu terdolimi. Merasa saja. Kadang ada orang kan merasa terdolimi, merasa hak-haknya ini diambil orang, dicampakkan dan sebagainya. Ya. Orang yang sosialnya kurang kadang, yes, gitu, gampang sekali melaknat, mendoakan yang jelek-jelek. Ini sangat bertentangan dengan sifat Rasulullah SAW. Ya. Yang beliau itu tidak suka melaknat. Bahkan pada saat disakiti di negeri Thaif, ya. Pada saat hijrah, pada saat dakwah di Thaif, ya. Bagaimana beliau itu sangat disakiti. Ya. Tidak cuma ditolak, tapi juga dilempari batu. Yang melempari batu bukan para pemimpinnya, anak-anak. Itu kan kalau mangkalnya kan double itu, ya, gondoknya itu. Kalau orang biasa itu. Tapi Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita tidak setelah merta langsung melaknat dan sebagainya, mengkutuk, melaknat. Walaupun seandainya Rasulullah SAW ini melaknatnya, ya, seandainya melaknatnya mendoakan sesuatu yang buruk, tentunya dalam sejarah ini tidak akan menyalahkan Rasulullah. Ya. Dalam kondisi seperti itu, ya, mungkin hampir semua manusia akan berpendapat, wah, oh, itu patut mendapat laknat. Ya. Tidak cuma kafir, tetapi kafir yang menyakiti dan sebagainya, aduh, menolak mentah-mentah. Tidak ada satupun yang menerima. Ya. Tidak ada kebaikan sedikit pun rasa terima kasih, menolaknya secara halus kayak itu kan, tolak kasar tapi suruh pulang langsung itu. Ini disakiti luar biasa. Dan ini adalah Rasulullah SAW, ya, sosok manusia yang paling dicintai oleh orang mukmin, ya, dibegitukan. Tapi Rasulullah SAW mendoakannya, ya, mendoakannya, tidak melaknatnya. Harusnya kita mencontoh beliau, ya. Memang orang terdolimi itu doanya terkabulkan, dan itu tidak serta-merta menjadi alat kita untuk melaknat orang atau mendoakan jelek-jelek kepada orang lain. Oh, ternyata ada hadis lain, ya. Ada hadis yang banyak sekali, ya, yang ini bisa menghiasi diri kita, kehidupan kita, sehingga kita menjadi mukmin yang kayak apa sih, gitu kan. Sehingga apa yang terlepas, ya, yang dilontarkan oleh lisan kita ini terjaga, ya, tidak karena emosi, ya, ini benar-benar terjaga. Manfaatnya apa sih di dunia dan di akhirat itu, apa yang ucapkan. Bahkan untuk melontarkan, ya, ya, kata-kata dalam hati kita, ya, doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terjaga. Tidak sembarang doa, ya, disakiti langsung doa, ya Allah, semoga ini, ya Allah, berikanlah kehancuran dan sebagainya, ya. Tapi kalau orang mukmin yang tahu hadis-hadis yang lain, tidak cuma hadis kalau orang orang yang terdolimi itu tiada hijab, ya, antara yang terdolimi dengan Allah, tidak cuma itu saja, tapi dia tanya yang lainnya, tahu hadis-hadis yang dalam adab al-mufrad, ya, mungkin dalam hatinya pun mulai dirubah, ya. Kalau disakiti, dia mengatakan, ya Allah, semoga dapat hidayah. Semoga dapat hidayah. Bahkan demo besok itu yang digelar, kita doakan semoga Ahok dapat hidayah. Semoga dapat hidayah. Semoga Ahok lisannya dijaga, enggak kayak gitu lagi. Ya, walaupun tidak mengurangi demo, ya, tetap tetap dituntut. Ini kan apa, ya, haknya orang Islam, ya. Dan sering itu kayak orang Islam digituin, ini kan puncaknya saja sebenarnya. Tetapi seraya berdoa, tidak cuma melaknat saja, enggak. Pokoknya melaknat jelek sekali, semoga masuk neraka, semoga jelek sekali gitu. Ini peringai orang yang belum tuntas belajar akidah dan adabnya. Saya semangat gitu kan. Tapi kalau orang yang sudah belajar adab, ya, belajar akidah, tidak segitunya, ya, tetap kita berjuang, ya, kita perjuangkan. Nah, karena ini adalah ayat-ayat Allah ternodai. Ini sebagai pelajaran. Kalau ini enggak kita perjuangkan, berarti sudah sangat-sangat diremehkan. Ini sebagai pelajaran, ya, untuk umat Islam ini masih cinta kepada Al-Quran, masih punya iman ternyata. Tetapi perlu diingat, seraya mendoakannya, ya, semoga mendapat hidayah, ya, semoga nanti kedepannya, walaupun, ya, seandainya di penjara, lisannya pun masih terjaga, dan orang-orang yang mendengar atau mengetahuinya, peristiwa ini, semoga bisa lebih terjaga, nanti kedepannya. Ini yang paling penting. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabat SMA Radio, demikianlah materi kita di sesi yang pertama ini dari Ustadz Mustofa Amal MA, dari tema pelaknat. Siapakah yang suka melaknat ini, kita akan lanjutkan di sesi yang kedua nanti. Baiklah sahabat SMA Radio, untuk memperdalam materi, kami mengundang sahabat SMA Radio untuk berinteraktif bersama kami melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Sahabat SMA Radio, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Dan kita akan istirahat sejenak mendengarkan murotal Al-Quran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzzammil, qumil layla illa qalila, نصفه أو انكس منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا

Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kepada sahabat Ismail Radio yang setia terus bersama kami atau baru bergabung di AM 774 kHz Ismail Radio Bahagia Bersama Al-Quran. Masih bersama saya Ahmad Hayunuddin serta pemateri kita yaitu Ustaz Mustafa Amal MA. Dan kita akan melanjutkan di sesi yang kedua ini dari materi di sesi yang pertama tadi. Dan kami harapkan partisipasinya untuk berinteraktif bersama kami berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz Mustafa Amal di sesi yang pertama tadi melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Tapi sebelumnya kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk melanjutkan materinya terlebih dahulu di sesi yang kedua ini. Tafadhal Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, tadi kita bahas tentang bahaya orang melaknat yang suka melaknat ya, di akhirat ya. Bahaya seorang mukmin ya, yang suka melaknat di akhirat, yang seharusnya dia bisa menjadi saksi ya, suatu kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala diberi ya kesempatan untuk menjadi saksi, tetapi itu dihapus karena apa? Suka melaknat. Dengan amal solehnya atau mungkin dengan hafalan Qur'annya atau dengan perjuangannya sehingga dia bisa memberi syafaat, tetapi karena dia suka melaknat tidak jadi jadi orang yang memberi syafaat dan lain sebagainya. Dan laknat itu memang suka melaknat, maksudnya ya boleh melaknat, itu boleh. Dan kita yang orang yang suka melaknat, terutama yang urusan pribadi dia melaknat, itu tidak sesuai dengan sifat seorang mukmin. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, ya, kita bacakan hadisnya. Haddatsana qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah qala haddatsana Sulaiman ibnu Bilal an al-Ala'i an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi lis-siddiqi ay yakuna la'anan. Imam Bukhari berkata, Abdul Aziz bin Abdullah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepada kami dari Al-A'la, dari ayahnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, la yanbaghi lis-siddiqi ay yakuna la'anan. Orang yang siddiq bisa dipercaya, ya. Maksudnya adalah orang yang beriman ya, dan dia menunjukkan imannya dengan amal, itu namanya siddiq. Ya, iman itu enggak cuma omongan saja, enggak cuma dalam ilmunya saja, tapi dengan amal ya. Contohnya begini, dia tahu ilmu tentang sedekah, dia sedekah ya. Ilmu tentang hubungan baik dengan manusia, ada hubungan baik dengan manusia. Ilmu tentang bayar utang ya, dia enggak nunggak itu ya, itu baru orang siddiq. Tapi kalau masih nunggak, masih pelit gitu kan, masih ingkar janji dan sebagainya, walaupun ngajinya jos itu belum siddiq. Maksudnya orang siddiq itu yang orang bisa dipercaya. Makanya ada Abu Bakar As-Siddiq ya. Apa yang beliau ucapkan atau dalam hatinya yang belum sempat dia ucapkan, dia beliau amalkan. Nah, itu namanya makanya kan Abu Bakar As-Siddiq ya. Dan tunjukkan bahwa bagaimana ketinggian imannya, tidak ragu-ragu sedikit pun ya, tentang kebenaran Rasulullah SAW. Maka dikelarkan as-siddiq ya. Dan ciri-ciri orang siddiq adalah membenarkan imannya ya, dengan amal ya. Pembenaran iman dengan amal. Layam bagi as-siddiq ya, ayyakuna la'anan. Orang yang siddiq atau tidak pantas bagi orang yang siddiq ini menjadi orang pelaknat. Enggak pantas. Ya. Makanya kalau kita pengin baik di depan Allah Subhanahu wa taala, pengen amal kita memang nyata karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita hindari, ya kita jaga lisan kita agar tidak menjadi orang pelaknat, ya kita dendam itu karena Allah, itu kita benci itu karena Allah, kita suka karena Allah, sehingga apa, orang yang mengamalkan begitu hatinya akan lembut sebenarnya, ya dia tegar, dia tidak takut, tidak mundur, ya kan, tapi hatinya lembut. Bukan berarti terus dia cengeng, mundur, nggak mau berjuang, nggak, justru malah kencang juangnya, ya. Tetapi hatinya lembut, lembut. Ya. Mau marah mikir dulu, ya. Siapa sih orang yang nggak marah? Tapi untuk berucap, ya, untuk mendoakan mesti dipikir dulu, sehingga orang yang seperti ini akan, orang sidik ini banyak mikir, ya, sebelum berbuat. Tidak berbuat dulu baru mikirnya belakangan, itu bukan dari orang sidik, ya. Yang membenarkan imannya dengan perbuatannya. Ya. Makanya Dr. Muhammad Luqman As-Salafi sebagai pensyarah ini beliau mengomentari, ya, celaan atas sikap yang suka melaknat, ya. Dan orang yang jujur tidak dibolehkan melaknat orang lain karena kedudukannya yang tinggi, yaitu di bawah kedudukan Nabi pada hari kiamat. Ya. Orang yang jujur maksudnya adalah orang yang beriman dan membenarkan imannya dengan perbuatan. Ini sangat tidak layak mempunyai sifat pelaknat, karena sifat pelaknat itu rendahan. Sifat rendahan, ya. Sementara sifat orang yang beriman dan membenarkan imannya dengan perbuatan ini adalah orang yang siddiq. Ini orang yang tinggi kedudukannya. Kedudukannya sangat tinggi, sehingga orang seperti ini tidak pantas, ya, untuk melakukan yang sesuatu yang rendahan. Ya. Orang pendidikannya sudah S3, ya. Sudah punya muridnya sekian banyak. Terus ujung-ujung malam-malam ngobrol ngerokok di warung kopi. Ya. Di masyarakat kan biasa, yes. Ya, orang merokok di warung kopi, ngobrol-ngobrol sampai tengah malam larut. Atau gak ngerokok lah, cuman ngopi sampai tengah malam. Jadi kebiasaan, ya, masyarakat itu. Itu biasa, bukan jelek, bukan. Tetapi kalau ini dilakukan oleh orang yang kedudukannya tinggi sekali, jadi gak bagus itu. Kok begitu sih, gitu. Ya. Ada anak kecil nakal andainya, lempar-lempar apa, terus ada orang marah, jangan begitu, nggak dimarahin itu. Yang marah nggak apa-apa, oh ya biasa, emang semua orang begitu marah. Tetapi kalau itu dilakukan oleh orang yang kedudukannya tinggi andainya di masyarakat itu nggak pantas. Jadi jaga sikap, apalagi suka melaknat, ini kata Rasulullah SAW sangat tidak pantas itu. Ya, bagi orang yang beriman dan beriman. Mengungkapkan imannya dengan perbuatan. Makanya Syekh Muhammad Luqman As-Salafi ini berkata sangat tidak pantas, karena kedudukannya orang yang seperti ini, orang beriman itu tinggi, orang siddiq itu tinggi. Ya, kata-kata siddiq itu kedudukannya sangat tinggi. Ya. Siapa sih yang tidak pernah melaknat? Keceplosan itu biasa. Mungkin kami sebagai narasumber juga sering, gitu kan? Apalagi yang mendengarkan. Sering itu. Bahkan tahu ilmunya aja kadang keceplosan. Yes. Tetapi tiba-tiba kita bertobat, tiba-tiba kita ganti dengan amal soleh. Ya. Tidak mengurangi keimanan, ya. Tidak mengurangi derajatnya di depan Allah Subhanahu wa taala dan di depan manusia. Kalau orang terlanjur melakukan kesalahan lalu dia bertobat, soalnya tidak mengurangi. Ya. Yang mengurangi kan enggak bertobat dan terus-menerus dilakukan. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang paling mulia. Ya. Sepakat Ahlussunnah mengatakan beliau paling mulia. Makanya sangat kita benci kalau ada orang mengaku Islam menghina Abu Bakar As-Siddiq. Yes. Ya, luar biasa. Patut kita marah, ya. Yes. Marah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau melaknat boleh. Ya. pernah Abu Bakar As-Siddiq ini tidak sengaja melaknat melaknat salah satu pembantunya atau budaknya. Mungkin karena marah. Bukan salah benernya ini ya. Kalau salah benernya Abu Bakar pasti banyak benar. Ya. Karena beliau itu orangnya sabar sekali ya, tidak marah ya. Kecuali keterlaluan itu. Sehingga melaknat, melaknat mengucapkan sesuatu yang buruk ya. Iya. Kepada mantunya. Langsung sebagaimana dikabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, langsung beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Aisyah, "Ana Abu Bakrin la ana ba'dho raqiqihi." Ya. Sungguhnya Abu Bakar As-Siddiq ini melaknat ya, atau mengucapkan sesuatu yang jelek kepada salah satu atau sebagian budaknya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengomentarinya. Karena setelah Abu Bakar melakukan sesuatu, langsung beliau ke Rasulullah. Rasulullah, bagaimana sih hukumnya ini? Gitulah. Takut. Takut nanti ada apa-apa di akhirat gitu. Iya Abu Bakrin, Allah anuna wasiddiqun. Kala warabil Ka'bah. Marrataini aw salasan fa'atau Abu Bakrin fa'ataqa Abu Bakrin yauma idzin ba'da raqiqihi. Suma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la a'udzu. Oh ya Abu Bakar. Ya. Apakah sifat ya atau para pelaknat dan orang-orang siddiq itu jadi satu ya, sebenarnya begini. Apakah pantas orang yang siddiq itu melaknat? Enggak pantas sekali itu. Orang bermukmin, orang mukmin yang punya wibawa tinggi di depan Allah apalagi di depan manusia. Suka melaknat itu enggak pantas sama sekali. Sifat yang enggak pantas lah itu. Langsung sadar banget. Oh iya ya. Dan beberapa kali Rasulullah SAW ini ucapkan ya. Apakah pantas? Ya, ini ada pertanyaan yang enggak perlu dijawab. Maksudnya apakah pantas orang yang mempunyai sifat siddiq apalagi sebagai sebagai Abu Bakar As-Siddiq ini kan menjadi orang yang melaknat itu. Sekali-kali tidak Rasulullah. Sekali-kali tidak. Kala wa rabbil Ka'bah. Sekali-kali tidak demi Robnya Ka'bah. Ini beberapa kali, dua atau tiga kali Rasulullah ini menyampaikan. Lalu apa? Abu Bakar As-Siddiq ini langsung orang yang paling peka. Sahabat yang paling peka, manusia yang paling peka, umat Rasulullah SAW yang paling peka. Yang gak mikir lagi. Sedetik pun, dua detik pun gak mikir. Langsung pulang memerdekakan budaknya. Memerdekakan. Gak mikir efeknya. Inilah keimanan. Orang yang makin beriman tidak mikir panjang tapi tepat. Orang-orang mikirnya karena Allah Subhanahu wa takutnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya mikirnya tidak panjang tapi tepat. Ya. Langsung merdekakan budaknya. Setelah itu beliau menemui Rasulullah SAW dan mengatakan, "Aku tidak akan mengulangi lagi." La a'udu, aku tidak mengulangi lagi. Ya, ini jeleknya sifat yang melaknat. Ini bisa kita contoh ya. Jadi kalau kita melaknat langsung minta maaf. Afwan dan diganti dengan sesuatu yang baik atau kasih hadiah. Kasih hadiah kalau Bakar As-Siddiq memerdekakan budaknya. Ini keutamaan dalam Islam. Ternyata memperlakukan budak dalam Islam ini sangat luar biasa bagusnya. Melebihi ya. Sistem demokrasi yang memperlakukan pekerja. Ya beneran ini. Sistem demokrasi memperlakukan pekerja atau karyawan ya. Dibandingkan di dalam Islam dulu waktu ada budak masih ada yang dihapus sedikit demi sedikit ya. Ini perlakuannya jauh lebih bagus di zaman dahulu dalam Islam. Melaknat saja langsung di perdekakan. Apalagi mukul. Langsung syariatnya mukul budak merdeka budak sudah. Mukul budak langsung merdeka. Nah, sekarang mukul pembantu saja saya naik sendiri ya. Itu. Nih semoga kita menjadi orang yang menjaga lisan kita, mm-hmm. terutama kepada anak-anak kita. Anak kita rewel karena semua anak nakal, jangan kata-kata nakal, kata-kata bandel dan sebagainya, jangan. Ini kata laknat. Makanya orang yang mengatakan ini rendah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tingkatannya, bagi orang mukmin ya, langsung anaknya rewel terus dilaknat itu, maksudnya kata-kata yang serapah ya. Pada saat dia emosi mengatakan, oh anak nakal, anak susah dan sebagainya, anak nggak bisa ini, apalagi seorang guru, berarti dia menempatkan dirinya pada tempat yang rendah di kalangan orang mukmin. Kalau kita mengacu dalam hadis-hadis ini, nih, wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabat Semar Radio, demikianlah materi yang disampaikan oleh Ustadz Mustofa Amal MA di sesi yang kedua ini. Dan kami persilakan kepada sahabat Ismail Radio untuk berdiskusi bersama kami atau ingin bertanya kepada Al-Ustadz melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Sambil menunggu pertanyaan masuk dari pendengar, Ustadz, telah disebutkan di sesi yang pertama tadi bahwa kita sebagai orang mukmin dilarang untuk gampang melaknat, Ustadz. Tetapi kita dapati Rasulullah SAW dalam beberapa doa kunut nazilahnya, Ustadz, beliau melaknat orang-orang yang musyrik, Ustadz. Bolehkah kita juga melaknat orang-orang kafir yang suka mencerna Rasulullah dan melecehkan Al-Quran, Ustadz? Ya, kepada kafir harbi ya, dan banyak doa-doa kunut ya, doa-doa yang lain, bahkan waktu kita membahas tentang bagaimana sifat Rasulullah SAW terhadap orang kafir, bagaimana kerasnya beliau terhadap orang kafir, kafir yang harbi ya, bahkan para ulama dan mengatakan barang siapa yang menghina Rasulullah dengan cara, dengan sadar, maka dibunuh tanpa dimintai maaf, permintaan maaf, gitu kan? Boleh, ya. Itu adalah kafir yang harbi, ya. Kafir yang memerangi saudara kita di Palestina, di Syam. Ya kita doakan atas kehancuran mereka. Kenapa? Kalau kita nggak doakan kehancuran mereka, ini kan mendoakan kehancuran mereka berarti kita mendoakan keselamatan bagi orang-orang mukmin, dan sebagainya. Rasa saja. Yang ini adalah biasanya kebelablasan orang itu. Sifat ini ditujukan kepada siapa saja. Ya. Siapa saja, masuk kepada sama saudaranya. Ya. Bahkan banyak doa-doa semoga dia tobat. Kalau enggak tobat dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada dua kemungkinan. Kalau nggak ditobatkan, binasakan, selesai. Seperti itu. Ya. Ya. Ini adalah bagaimana kita menyikapi orang-orang kafir. Orang-orang kafir juga bermacam-macam. Itu biasanya ini kebablasannya adalah kepada orang-orang yang beriman, gitu kan. Dan kadang karena ya kita mungkin di lingkungan yang kurang islami, sehingga rasa persaudaraan sesama muslim ini kurang. Ya, sehingga apa, termasuk sumpah serapah ditujukan kepada siapa saja yang itu menyangkut kepada siapa saja, menzalimi dia sendiri, sehingga selalu haknya terus, itu kan dia lupa kewajibannya, sehingga sumpah serapah ini sering lontarkan. Jadi menurut saya sah-sah saja, dan itu juga merupakan syariat ya, di doa-doa kunut itu kan. Iya, ya. Allahumma zilhum wa zalzilhum, itu kan porak-porandakan mereka, itu kan orang Yahudi dan Nasrani. Ya, itu ada syariatnya ya. Itu orang-orang yang memerangi kaum muslimin, ya. Kita doakan ya. Itu wallahu a'lam bishawab. Ayo Ustaz, sudah ada pertanyaan masuk dari pendengar, dari hamba Allah di Depok. Kita bacakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita merasa terzalimi, saya hanya bisa terus berdoa, ya Allah tunjukkanlah yang hak adalah hak dan batil adalah batil. Ya Allah, wahai yang membolak-balikkan hati manusia, lembutkanlah dan luluhkanlah hatinya. Saya sebut namanya, apakah doa seperti ini sudah benar, Ustaz? Jazakumullah khairan. Ya. Terdolimi, dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala akan, karena terdolimi ini biasanya ini merasa kebenarannya tidak diketahui orang. Ya kan, terdolimi karena sebenarnya saya yang benar gitu kan. Yang hak begini gitu kan. Makanya tunjukkanlah hak yang doa itu, doa. Insyaallah bagus. Terus kedua, ya, mendoakan saudaranya agar mendapat hidayah, ya. Agar dia menjadi orang baik, tidak mendolimi lagi. Sesuatu yang bagus, sudah tepat saya kira. Saya kira sudah tepat. Ya. Cuman diistiqomahkan, ya. Doakan, sabar, tidak emosi. Emosi karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kita tenang, tetap tenang. Kita tetap khusnudun. Ya. Insyaallah adalah al khairu khairatullah, ya. Yang terbaik adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pasti ini yang terbaik gitu loh. Kita ingat ungkapan al khairu khairatullah. Yang terbaik adalah pasti yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala pada saat ini. Pasti sesuatu ada hikmahnya. Ya, itu. Rencana Allah pasti yang paling baik. Salah kita baik. Berdoa. Adapun sesuatu yang menjadi hak kita, ya kita tuntut. Ya. Tuntut itu memang hak saya. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib Ustaz, sebelum kita tutup, barangkali ada kesimpulan ataupun nasihat untuk kita semua, terutama untuk menghadapi hari besok, Ustaz, untuk kaitannya dengan materi kita pada pagi hari ini, Ustaz. Ya. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Semoga kita selalu bisa menjaga lesan kita. Ya. Dan lesan adalah perwujudan dari hati kita. Ya. Kalau kita bisa menjaga lesan kita, insyaallah hati kita pun juga baik. Di depan manusia dan Allah Subhanahu wa taala terutama. Ya. Ingatlah, lesan ini adalah sebagai penentu. Ya. Jangan sampai karena lesan kita, karena mungkin kekurangan ilmu kita, atau karena emosi kita yang enggak terkendali, ya, ini merugikan nasib kita di akhirat. Harusnya kita mendapat yang banyak di akhirat, maka hak-hak kita nanti akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena lesan kita. Dengan cara kita suka melaknat itu. Lesan kita, kita hiasi dengan doa, ya. Karena lesan itu perwujudan dari hati. Tidak mungkin wah, walaupun lesannya begitu hatinya baik, kok enggak. Ya, lesan itu perwujudan dari hati. Cerminannya. Cerminan dari hati. Ya. Kita tunjukkan bahwa hati kita baik dengan apa? Dengan lesan yang baik. Orang yang siddiq, ya, membenarkan iman dengan perbuatan, maka dia adalah orang yang menjaga lesannya. Barang siapa yang tidak menjaga lesannya, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang kita baca tadi, berarti memang dia kurang membenarkan iman dalam hati dan perbuatan sehari-hari. Imannya kurang. Jadi lisan ini adalah bisa menjadi barometer iman seseorang. Ya. Kita tahan. Dan ini butuh apa itu, butuh latihan. Ya. Semoga dengan ilmu, ya, dari hadis-hadis yang kita dengarkan tadi, kita bacakan tadi, ini menjadi modal kita agar kita yakin bahwa menjaga lisan itu ada syariatnya. Ya. Dan karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga nanti kita di akhirat nanti akan mendapat hak kita atas amalan kita. Adapun untuk besok, ya, tetap kita menuntut hak sebagai orang mukmin, ya. Bukan masalah ahok saja. Ini bukan masalah politik, bukan. Ya. Atau tidak cuma Al-Maidah ayat 51. Oke. Okay. Tetapi mukmin ini jangan dijelek-jelekkan agamanya. Ya. Kami ini adalah orang-orang yang beriman, ya. Kalau agamanya dihina, pasti kami marah. Kalau dimain-mainkan, kami juga marah. Kami saja sebagai orang mukmin ini dilarang memperolok-olok atau main-mainkan agama. Suatu yang sangat sakral. Tidak ada agama yang sesakral agama Islam memang. Tidak ada. Ya. Bahkan di kalangan mukmin kalau ada yang merubah atau berpendapatnya nyeleneh aja langsung disesatkan. Luar biasa. Beda dengan agama-agama lain, beda. Islam ini unik, ya. Dihina kitab sucinya, marahnya luar biasa. Berani mempertaruhkan nyawanya. Nyawa itu tidak bukan sesuatu yang mahal dibandingkan agama dalam Islam itu. Ini luar biasa. Jadi inilah Islam itu kan. Karena apa? Islam itu meyakini 100% kalau Al-Qur'an itu benar. Yang enggak bisa direvisi. Beda dengan agama lain. Ya kan? Bisa direvisi sesuai dengan keadaan, waktu dan zaman. Kalau Islam tidak, yakin 100% dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah terbukti kesalahannya. Makanya sesuatu yang unik, tidak bisa dicerna dengan akal seketika, tidak bisa. Kecuali dengan dipelajari yang luar biasa. Inilah Islam. Dan orang yang beriman, ya, dalam Islam ini imannya yakin betul, beriman, ya. Maka dia meyakini bahwa jiwa raganya ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah imannya orang Islam itu. Jadi hidup matinya ini yang selalu diikrarkan dalam sholatnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sungguhnya sholatku, kurbanku, hidupku, matiku ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ikrar seperti itu ya ada dalam Islam itu. Dan pelajaran yang luar biasa, ya. Bahkan demo yang sebesar itu yang tidak merusak santun ya di Islam saja. Enggak ada masa sebanyak itu enggak merusak, itu enggak ada. Pasti merusak kecuali dalam Islam. Makanya demo besok itu ada aksi damai sebenarnya, aksi. Kalau dikatakan demo sih tidak. Demo itu kayak buruh aja nuntut gaji itu. Aksi damai. Inilah orang Islam, ya. Kami cinta Islam, sangat cinta sekali, ya. Bahkan umat yang cinta dengan agamanya Islam, yang paling cinta dengan agamanya, yang nggak ada otot-otot, tapi kami adalah umat yang sangat santun, ya. Tidak ada umat sesantun umat Islam, nggak ada. Bayangkan masa segitu banyaknya kemarin itu nggak ada merusakan, ya, nggak ada merusakan. Bahkan luar taman yang dirusak itu bukan rusak sebenarnya. Ada yang rusak sendiri sih tanamin itu. Ini luar biasa. Ini ya semoga ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Ya. Sifat adab ini tetap dijaga. Walaupun segitu banyaknya masa. Marahnya karena marah karena Allah enggak akan merusak. Tempat ibadah ya kita hormati ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam ini dan inilah aturannya sangat rinci sekali. Semoga dan begini, ini Islam jadi menarik, ya. Dengan ajaran besok ini Islam jadi menarik. Betapa tingginya adabnya Islam ini, ya. Sehingga apa? Insya Allah banyak orang-orang yang penasaran dengan Islam dan banyak orang masuk Islam. Semoga. Allah Alam Yusab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Semai Radio, demikian acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Mustafa Amal MA yang telah menyampaikan materinya dan membagikan ilmunya kepada kita, dan kepada sahabat Semai Radio yang telah bergabung bersama kami. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami yang bertugas pada kesempatan ini mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan segala yang benar datangnya dari Allah Ta'ala. Tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Dan hari kita tutup Ustaz pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.